Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul ardhina was samawatil ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril huda wa syamsi duha wa badri tuja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa naja. Amma ba'd, sadat al-masyayikh wal ulama al-a'izza, bil khusus Sayyidil Akh, pendiri, pengasuh dan pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Cinta Rasulullah, Kang Mas saya Kyai Haji Ahmad Rifai. Beliau almarhumah Bunda Hajjah Siti Aminah yang mempersaudarakan saya dengan Kang Mas Kyai Haji Ahmad Rifai. Waktu saya ngaji pertama di dalam ini, saya sowan ke almarhumah, saya dipanggil masuk ke kamar pribadi almarhumah. Beliau dawuh kepada saya ketika saya sungkem, "Mas Rifai kuwi dadekno dulur sampean. Ojo tinggalno Mas Rifai." Nek bahasa beliau, "Mpun ngantos ninggalaken Mas Rifai, dadosaken dulur sampean." Nggih Ibu. Beliau dawuh ke Kang Mas Kyai Haji Ahmad Rifai, "Anwar Zahid kuwi pantes dadi dulurmu. Cocok dadi dulurmu." Kula nggih batin, lek teko rupane ya ora cocok blas. Sijine ganteng, sijine elek. Bainas sama was sumber minyak. Tapi insya Allah lek teko pikiran, teko hati, teko jiwa, insya Allah kami sefaham, kami sevisi, kami semisi. Seluruh keluarga dan zuriyah dari almarhumah yang saya cintai, para kiai hadir di tengah-tengah kita, Kiai Haji Hatta Qadir bersama putranya Gus Khis, ada Kiai Haji Dr. Anas Aizuddin, dosen, ngomongane sak dus bayarane sak sen, ada Pak Dan Satran, ada Gus Mujab dan para Gus yang lain, Ibu Nyai, para sesepuh, bapak-bapak dari TNI dan Polri yang saya cintai, yang saya hormati. Dulur kula Mas Sotik Nandiwa, artis yang profesional, fenomenal dan kriminal. Mbak Anissa Rahma yang makin cantik. Ibu bapak dan seluruh jamaah, tadi banyak disampaikan bahwa cinta ibu sepanjang masa, sepanjang waktu, sepanjang zaman, dan gak ada matinya. Sebagaimana kita oleh Allah, kita dijadikan makhluk yang bernama manusia, itu sesungguhnya makhluk yang gak ada matinya. Ju'ila lakumul abadu illal intiqal. Kalian semua oleh Allah dijadikan sebagai makhluk yang abadi. Abadi itu artinya terus berkesinambungan. Hakikate manusia itu enggak mati. Jadi sampean-sampean ki nek wis kadung urip gak mati-mati. Urip terus. Ana sing bantah nang atine. Lah winginane kok ana wong mati kok innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iku asline gak mati. Sesungguhnya tidak mati illal intiqal. Hanya berpindah alam. Jadi rencanane Gusti Allah kula sampeyan iki gak cuma didekek nang donya tok. Dipindah, dipindah alam, dipindah dari satu alam ke alam yang lain, dipindah lagi ke alam yang lain, dipindah-pindah. Cek rodok pengalaman. Cek rodok pengalaman. Sampeyan biyen tau urip nang alam azali. Mari ngono dipindah nang alam roh. Habis itu dipindah lagi nang alam rahim. Terus mari ngono dipindah meneh nang alam donya. Kaya saiki. Mari ngene alam barzah. Jenengan nate kepireng alam barzah? Kok gak jawab ya? Nate kepireng alam barzah? Masuk sampean gak kepingin jalan-jalan merono? Hah? Alam barzah itu mirip sama alam dunia, cuma lebih sempurna. Jadi alam barzah itu mirip dengan alam dunia, tapi lebih luas, luweh hombo, luweh jembar. Banding no luase alam barzah karo alam dunia, iku podo karo banding no luase alam dunia karo alam kandungan. Sampean saiki nang alam dunia, ngerasak non dunia itu luas, seakan tak berujung. Luas lima benua. Sampean saiki nyawang alam kandungan, sempit, ciut, cuma sakmono. Menelek sampean wis pindah nang alam barzah, kroso alam barzah itu luas sekali. Dan sampean akan memandang alam dunia ini sempit. Koyok saiki sampean nyawang alam kandungan. Sempit. Dulu sampean pernah berada di alam kandungan. Ya segitu itu di kandungan ibu. Ya cukup segitu. Terus dipindah ke alam dunia. Tambah luas. Habis ini nanti dipindah ke alam barzah. Tambah luas lagi. Terus. Nah alam barzah ini rawwejo. Rawwame. Penduduknya wake. Kapan-kapan sama lak weruh dewe. Para rasul wis nang kono kabeh. Para nabi wis nang kono kabeh. Para wali kathah sing punten mriko. Nggih. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, manusia itu sesungguhnya bangsa alus. Menungso iki asline bangsa alus berupa roh yang jauh lebih halus daripada makhluk halus. Kita ini sesungguhnya lebih halus daripada makhluk halus. Maka kalau ada manusia takut sama makhluk halus, salah. Orang manusia itu lebih halus daripada makhluk halus. Ngapain mesti takut sama makhluk halus? Menungso ki asline roh. Terus dilebokno nang kandungane ibu. Sing lebokno sapa? Kok bapak? Ayo lek pancen bapak sing lebokno aku takon, carane piye carane? Terus ana sing praktek aku suduhno ya. Lali apane. Asline roh dilebokno nang kandungane ibu. Sing lebokno sinten? Iku ngeyel bapak sing nglebokno malaikat. Lah apa karepe malaikat dhewe? Mboten. Kita jadi manusia ini duduk karepe malaikat, duduk karepe mbah, duduk karepe wong tua, duduk karepe dulur, duduk karepe kanca, duduk karepe tangga. Kita jadi manusia ini melu program pusat, programe Gusti Allah. Jadi sing nyetel, sing program Allah. Kula sampeyan kari ngetutno asline sing program kabeh Gusti Allah. Sing duwe rencana ndadekno kula sampeyan menungso iku Gusti Allah. Allah tanggung jawab, wong Allah sing program. Mangkane sampeyan nek masalah urip iki gak oleh sedih, gak oleh susah. La takhaf wa la tahzan. Itu pesan Allah. Jangan takut. Jangan sedih. Aja susah. Urip nang donya ini ambek Gusti Allah ndak boleh takut, gak boleh susah. Lebih-lebih masalah rezeki wis ditanggung Gusti Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Allah yang menjamin ma'isyahnya seluruh makhluk. Nek masalah rezeki mesti dicukupi karo Gusti Allah. Allah yang punya program, Allah tanggung jawab. Soal mangan, ojo kuatir. Janji urip, mesti mangan. Uangnya kerja, gak kerja, pokok urip, mesti mangan. Keliru nek-nek saya ngomong, gak kerja yo gak mangan. Salah. Akeh kok gak kerja yo mangan. Larek cilik-cilik kerja apa? Mangan. Malah ana wong wis lara nemen gak iso lapo-lapo, matang-matang nang bayang. Ngono ku pinggir-pinggire yo akeh jajane kok. Coba sampean pikir, cecek iki lho, uripe nempel nang tembok. Cecek gak punya sayap, gak duwe lar, gak iso mabur. Padahal cecek iku panganane kewan-kewan sing mabur. Iki nek logikane cecek gak kira iso mangan. Panganane kewan-kewan sing mabur, pur. Ceceke nempel nang tembok gak duwe lar. Tapi gak ono cecek kurang gizi. Gak ono cecek kena busung lapar. Ojo kuatir, urip nang donya iki koyo wong diundang kenduren. Koyok sampan diundang kenduren nih lho. Sampan lek diundang kenduren koyok ngene iki. Sampean gak usah mikir berkat. Berkat iki urusane sing ngundang. Sing penting sampean teko mesti kebagian. Pokok lungguhe ojo pindah-pindah. Bingung no panitia. Sama urip nang donya iki ana sing ngundang, duduk karepe sampean dhewe. Sing ngundang Gusti Allah, sing ngundang sogeh, sing ngundang ilingan gak tahu lali Gusti Allah. Mulane aja kuatir nek soal mangan. Salah besar kalau ada orang ngomong yang mau kerja keras dapat duit banyak. Kalau enggak mau kerja keras enggak bisa dapat duit banyak. Salah. Ada orang yang kerjanya keras banget dapat duitnya cuman sedikit. Ada yang kerjanya enggak keras tapi dapat duitnya banyak kok. Kowe guyumu gak enak tak gasaki. Aku ngerti karepmu, pikiranmu aku wis ngerti. Loh, tak kei contoh. Itu ada yang kerja keras ambil batu pegunungan. Batunya besar-besar. Pakai gergaji, gerodok, geradak, geradak. Petentengan, keringet meruntus sak neker-neker. Sedina utuh, paling dapatnya 100.000, 150.000. Padahal kerjanya keras ngambil batu besar-besar. Ada yang kerjanya enggak keras, ngambil batu kecil tapi dapatnya 200 juta. Yang diambil batu ginjal, kan enggak keras blas itu kerjanya. Oh, no, kerja keras. Usung-usung watu, ngangkuti barang-barang, kuli-kuli angkut, mohon maaf ya tanpa mengurangi rasa hormat. Seharian kerja keras, paling oleh 200.000 wis akeh. Ono sing gak keras blas, lungguh ambek nyekeli mik. Yuk sak jam ngono ae. Wis menengoke. Subhanallah. Saya kalau ngaji biasanya ngadeg berdiri mondar-mandir sambil niat olahraga. Tapi karena mohon maaf ya malam ini kesehatannya lagi kurang prima, di saya dikasih kursi, kursi ini antik. Aku lungguh ngene iki rasane kaya manuk gering nang jero kurungan. Iki lungguhe kaya kurungan. Ya aku iki padakno manuk gering ya wis ora apa-apa. Antik kursine. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah tak lanjut dulu ya. Jadi asline wong sugih karo wong melarat iku padha. Sing ngomong gak padha mesti kere. Diomongi kok ya gak padha. Wong sugih ambek wong melarat iku asline padha. Ayo ngomong gak. Padha. Podo-podo tanggungane Gusti, ayo nyaut. Wong sugih ambek wong melarat, iku podo, podo-podo tanggungane Gusti. Jawab, sing sugih ku yo tanggungane Gusti, sing melarat iku yo tanggungane Gusti. Allah. Bedane, lek wong sugih, iku rezekine wis dikekno, wis digawa dhewe. Lah sing melarat-melarat ngene iki durung dikekno isek digawakno. Sijine wis digawa dhewe, sijine isek digawakno. Ayo padha-padha milih ngono. Sampeyan milih ndi? Digawakno tang gawa dhewe. Nah iki bedane wong pinter ambek wong goblok ya iki. Wong iku nek pinter meskipun punya banyak, walaupun duwe akeh, moh kon gawa dhewe. Ya seneng digawakno, tapi nek wong goblok ya senengane brotong-brotong gawa dhewe. Lho, tonton lek tepak ana ziarah Wali Songo numpak bis ngene. Ya sing pinter-pinter ya gak seneng gawa brotong-brotong, ya wis gawa dompet cilik ATM ngono ae. Sing goblok-goblok gawa rantang. Ote-ote. Sego bungkus. Wong goblok-goblok. Dadi asline rungokno to. Nek wong cerdas walaupun duwe akeh, moh kon gawa dhewe. Mulane gak ono wong pinter kok ngusungi bongkotan, nyeret gledekan, juarang. Saman tau roh ono wong pinter mikuli bongkotan, usung-usung botol. Walaupun duwe akeh, milih digawakno. Sing goblok-goblok lho senengane gawa dhewe. Mulane nang donya kok donyane sak pirang-pirang sugih, wong goblok kuwi. Sing pinter ya sing ngene-ngene iki, enteng uripe. Mulane tenang, Bro, sampe nek nyawang wong sugih, goblok. Wong kok seneng brotong-brotong gawa dhewe. Alhamdulillah sing kere iso guyu. Ya enak digawakno ya. Paham mboten? Paham mboten? Lah nek wong cerdas wong sugih, emoh kok nyimpen donya emoh. Emoh. Walaupun donyane akeh. Iki ngono, gawakno gawe musala. Iki gawakno gawe masjid. Iki gawakno iki, gawakno iki. Gawe bantu pesantren. Iki gawakno iki, gawe nyantuni yatim. Iki gawakno iki, gawe budalno umroh. Wong pinter. Lah nek wong goblok, simpen simpen simpen ditumpuk digawa dhewe. Brotong-brotong ngono ku senengane. Ngerti mulane kowe digawe melarat. Kuwi uripmu ben nenteng. Soale umpama potonganmu iki kok sugih, bahaya. Bahaya. Ora ngarah iso kaya masku ora ngarah iso. Iki ketoke sugih, bangun kene, bangun kene, bangun kene. Padahal asline duwite ya mek kuwi tok. Duwite ya mek kuwi tok. Tapi setiap oleh gak gelem gawa dhewe. Kon gawakno wong, kon gawakno wong, kon gawakno wong. Mergo pinter. Ora ngandel. Mbok pikir iki neng gak tau ketelatan duwe. Gelek kok. Wong janjeni aku iso wira dikek-keki. Iki ya perkara gak duwe asline. Nek wis duwe mesti dikeki. Perkarane apa? Ya dikon gawakno wong, kon gawakno wong, kon gawakno wong. Lah nek ape ngekeki aku saithik kan sungkan, Dek. Takonono, gayane tok nek dijanjeni wong. Ya nanti saya bantu. Ya nanti saya bantu. Asline urung gablek duwe, ya asli. Tapi gayane ya nanti saya bantu, ya nanti saya bantu. Urung duwe wani ngomong ngono kuwi. Aku ya apal wong adike kok ora apal. Mergo cerdas, mergo pinter, mulane nek duwe kok kon gawakno wong, kon gawakno wong, kon gawakno. Emoh kon gawa dhewe brotong-brotong emoh. Wis, engko tak sambung maneh. Nah, menungso ku asline roh dilebokno nang kandungane ibu. Terus roh iki dibungkus gawe daging, dibungkus gawe kulit. Daging kulit cek gak nglimpruk. Dikei ragangan jenenge balung, mangkane iso ndeteng, iso ndegek, iso ndut-ndut bareng pergonok balunge. Daging, kulit, balung cek gak korat-karit ditaleni gawe otot. Cet cet cet cet cet cet cet. Ya kuat wong garapane Gusti Allah. Gembecak ya gak udar. Gepenekan ya gak merotoli. Wong garapane Gusti Allah. Gawe joget mendut-mendut ya gak ucul. Mergo garapane Gusti Allah. Nah, bungkuse kula sampeyan nyambek Gusti Allah digawe mirip. Delok menungso sakmene akeh iki bungkuse mirip sirah, gulu, tangan, dada, weteng, sikil loro mirip. Lapo kok digawe mirip? Yo, cek jelas iki uang karo dudu uang. Mulane gak usah ditengeri, uang dudu uang gak usah ditengeri. Wis anggere modele ngene iki ya wong ngono. Ngko kancamu gak usah mbok tengeri. Ngko nang mbok tulisi dudu wong. Wong, gak usah ditengeri wis ketara. Mergo karo Allah modele digawe mirip ya ngene iki modele menungso, tapi gak padha persis. Gak padha persis. Ya Allah, iki telatene Gusti Allah lek gawe menungso. Mirip tapi gak padha persis. Delok sampeyan akeh, gak ono sing persis. Kenapa? Ini demi keamanan. Engko nek digawe padha persis, bahaya. Akhire ra iso bedakno, iki bojoku, iki bojone tanggaku. Ra iso bedakno, ngerti-ngerti wis mari. Lah, keliru bojone tangga. Lho, sing disalahno sapa engko wong persis kok. Mbok digawa nang gone ranah hukum. Lawyer sing paling canggih tetep ora nemokno pasale. Persis kok. Ngerti-ngerti wis bar. Dekeliru wae tangga. Mulane ora digawe persis. Mirip tapi mboten persis. Iki telatene Gusti Allah lek gawe menungsa. Berarti cetakane Gusti Allah iki akeh. Sakmene akeh iki cetakan wis pira wae. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, roh ning jero kandungan dibuntel, dibungkus pakai daging, pakai kulit, ditaleni pakai otot, set. Iki nek kira-kira wis kuat, siap metu nang donya. Ukurane siap iku kenek srengenge ya gak meletek, kodanan ya gak lomer, kanginan ya gak udar. Berarti kan wis kuat, wis siap. Akhirnya ditokno ning alam donya. Teko kandungan ditokno ning alam donya. Sing ngetokno sinten? Ya Allah. Iki ayu-ayu kok on ya modele. Sing ngetokno sinten? Gusti Allah. Allah sing ngetokno, tapi ana sing ngeden. Sing ngeden sinten? Mbokne. Sakit napa mboten, Bu? Masya Allah. Lali nek wis bar. Lawara iku, Pak. Pol iku mau jere Cak Sodik. Sewu loro ngelumpuk jadi siji. Loro, Pak. Anggitmu digembegagah terus bayine mencolot dhewe ngono. Loro. Pikiran gak loro. Iku rata-rata bobote 3 sampai 4 kilo. Padahal ya 3 sampai 4 kilo. Loyo sampai metenteng. Lawara. Masyaallah. Iki hebate wong wedok. Hebate wong wedok. Loro tapi lali nggih, Bu nggih. Pun mboten kula terus nemleh. Niki sing jare Mas Dr. Anas kalau wau. Nggih, ana air ketuban, ana air darah, ana air keringat, ana air mata. Bareng pas wayahe nglairno. Masyaallah. Wes, iki aku tak bahas liyane sik. Ibu kae engko gak mari-mari nek guyu engko. Dipindah ning alam donya. Ya ngene iki alam donya. Nah, para jamaah, donya iki asline alam gaib. Dulu waktu sampeyan sik nanggone alam rahim, donya iki alam gaib. Begitu sekarang sampeyan sudah pindah ning donya, wis gak gaib maneh. Donya wis dadi alam nyata. Sementara sekarang alam barzah bagi kita masih gaib. Tapi nanti kalau kita sudah pindah ke sana, alam barzahi wis gak gaib maneh. Wis dadi alam nyata. Kaya gak mudeng ya ketoke. Tak baleni. Alam donya ki asline alam gaib. Biyen waktu sampeyan sik nang alam rahim, sik nang alam kandungan. Alam donya iki gaib. Bareng sampeyan wis manggon ning alam donya sakniki, wis gak gaib maneh, wis dadi alam nyata. Sementara sakniki alam kubur, alam barzah masih gaib bagi kita. Tapi nanti kalau kita sudah ke sana, alam barzahi wis dudu alam gaib, wis dadi alam nyata. Nah, ning alam barzah iku ya Allah ruwet jo. Rame, kapan-kapan lah weruh dhewe. Mboten dangu kok, mboten dangu. Lah wis saiki cek gak suwe-suwe teko kandungan nang alam donya sing ngetokno Allah, tapi ana sing ngeden yaiku ibu. Nah, teko alam donya nang alam barzah ya ana sing ngetokno. Sapa? Gusti Allah. Tapi ya ana sing ngeden. Sinten? Kok ibu. Ternyata sing ngeden awake dhewe. Dadi kula sampeyan sok engu bakal ngrasakno ngeden ngetokno roh. Makanya kalau menurut Imam Ghazali, manusia hidup di dunia ini kayak wanita hamil. Wong urip nang donya iki kaya wong wedok meteng. Gembol roh. Suatu saat ngeden ngetokno roh. Paham? Paham? Manusia hidup di dunia ini kayak wanita hamil. Gembol roh. Lek wanita hamil kan ngeden ngetokno bayi. Kalau kita yang kita gembol ini roh, nanti kalau sudah saatnya kita akan ngeden ngetokno roh. Di sini yang jadi persoalan, Bapak Ibu para jamaah sekalian, wayah ngeden ngetokno roh nanti kita ini sulit apa mudah? Wayahe ngeden ngetokno roh sok kula sampean iki angel tak gampang. Kira-kira angel napa gampang? Lek rencanane Gusti Allah digawe gampang. Rencanane Allah digawe gampang. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Gusti Allah menghendaki sing gampang-gampang. Allah ku ngarepno sing gampang, gak ngarepno sing angel. Allahumma sholli ala Muhammad. Saking sayange Allah nang menungso, saking cintane Allah nang menungso, sok wayah ngeden ngetokno roh nek rencanane Allah digawe gampang. Ibu bapak, wong urip nang donya iki emang karo Allah dikongkon gampang. Kaya anak sekolah wayahe ujian. Sampeyan biyen nate sekolah napa mboten? Ya iku gak tahu iku. Arek sekolah wayah ujian iku biasane lek diawasi karo gurune. Gurune lek ngomong lak ngene, anak-anak kerjakan yang mudah-mudah dulu. Soal-soal yang sulit tinggalkan dulu, jangan dikerjakan. Kerjakan yang mudah-mudah dulu. Nggih napa nggih? Guru pinter iku. Soale apa? Waktu ujian itu terbatas. Supaya dapat nilai lumayan bagus, maka murid disuruh mengerjakan soal yang gampang-gampang. Lek digarap sing gampang-gampang, engko garapane oleh akeh. Nilainya dapat banyak. Mergo waktune terbatas. Lah nek garap sing angel, iki engko satu soal saja belum tentu bisa selesai. Tiwasan sing gampang-gampang gak digarap, petentengan garap sing angel, akhirnya malah gak dunung waktune selak entek. Faham? Zaman gak tau roh mobil ya, neng mobil dilirik, neng mobil dilirik. Allahumma sholli ala Muhammad. Waktune kula sampean urip ning donya iki terbatas. Makane sampean lek ibadah iku garapen sing gampang-gampang ae. Lakonono sing gampang-gampang, sing angel-angel ojo digarap. Ngentekno waktu. Soale waktu urip nang donya iki terbatas. Engko lek sampean petentengan garap sing angel, malah gak dunung. Paham mboten? Sing gampang-gampang ae lakonono. Sing angel-angel tinggalen. Wis koyo haji bareng ngono ku. Wis aja mbok pikir gak kira iso potonganmu nek gak dilungakno wong. Aja garap ngono iku. Masalah zakat, aja digarap wong gak gablek dhuwit. Sing sampean iso, sing gampang-gampang nang dilakoni. Salat jamaah gampang aku iso lakoni. Ngono lho. Yo. Ngono kok. Nulung wong aku iso lakoni. Sing gampang-gampang ae. Sing angel-angel jarno. Ojo lakoni. Engko lek sampean petentengan garap sing angel-angel, nilaimu titik. Tahajud ra karo-karuan, witir silo muter tasbih wer wer wer wer sulastri sulastri sulastri sulastri wer sumiati iku jarno digarap kiai-kiai. Nek sampean garap ngono iku malah gak subuh lek potonganmu kok. Lho iya toh, sing garap-garap sing gampang-gampang nanti garap dilakoni cek oleh akeh ganjaranmu. Sing angel-angel ojo bangun masjid, ojo pikir ora gablek duwe kowe. Cek digarap sing ngono-ngono iku. Sing gampang-gampang ae dilakoni. Paham? Paham? Nah iki sayange Allah nang menungso. Mene wayahe metu roh ngeden niku digawe gampang ambek Gusti Allah. Saman ojo atik mikir ngene, ya wis aku lek ngono tak belajar ngeden mulai saiki. Gak usah belajar, kok lek wis wayahe ngeden-ngeden dhewe. Tuh karo nguyuh lho, podo karo nguyuh. Gak usah belajar. Wis wayahe yo metu-metu dhewe. Sak ngeden-ngedene yo iso. Nek durung wayahe, Mas yo diobat abitno yo gak metu. Tiwas perotol yo gak metu. Durung wayahe. Sampeyan sok nek wayahe ngeden-ngeden dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. rencanane Allah ngeden ngetokno roh iku digawe gampang. Syarate sampeyan dadi wong apik. Sampeyan iki nek sida dadi wong apik. Sidakno nggih. Sidakno nggih. Soale ana lho. Kate dadi apik gak sida iku ana. Ana wong kate apik gak sida. Baudel melu istighosah. Bareng tekan gon gak seneng karo sing imami. Balik mulih. Kok balik mulih sak? Gak seneng karo sing imami. Apa ngimami lemot. Remari-mari. Ini tibake ora kepengin dikir ya, cuma pengen petuk uang. Iki padha karo ana wong lanang isu-isu budhal nang warung kate golek sarapan. Takoni kancane. Kate nanti cak ning warung golek sarapan. Diluk wis balik. Koncone kaget. Engko cepet cak nek sarapan. Gak sida. Lha apa? Sing ngladeni mboke kok. Du anake sing ngladeni. Coba anake sing ngladeni ya sida. Tibake ra pengin petuk panganan. Pengen petuk lho anake. Niki umpama cara anake gering telung wulan gak ya kaliren. Ana wong kate apik gak sida. Baudal salat jamaah. Bareng tutup musola, tutup masjid, ketok aneng musuhe nang jero, mencelat balik. Ngono. Kate apik gak? Sida. Kaya ngene iki ana, baudal nekani undangan. Niate yo kate melok ngaji. Tibake bareng wis oleh berkat, mulih disiki. Niku mau ana wong loro mbah pira mau mulih disiki. Mesti tutup omah mencret wong iku gak kira enggak. Ngandel aku. Lah iya berarti kan niate gak ngaji ku mau ya. Golek berkat. Sampeyan nek sida dadi wong apik, iki meneh metune roh digawe gampang karo Gusti Allah. Soale apa? Ngeten. Wong nek apik iku kate mati wedi, wedi rata-rata wong iki wedi mati. Rata-rata wong iki wedi mati. Rata ni. Lek ana wong kok ngomong aku kok gak wedi mati, biasanya duwe masalah. Masalahnya lumayan gede biasanya. Mati ya wis, mati ya wis. Duh, kok kula sampean Sayyidah Fatimah, putri tercinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku wis dibisiki karo Kanjeng Nabi. Duh, awak musuh bakal dadi ratune wanita-wanita penghuni surga. Kamu nanti akan menjadi ratu dari wanita-wanita penghuni surga. Wis jelas masuk surga jadi pimpinan wanita penghuni surga. Ngono Sayyidah Fatimah ku yo sek wedi. Sek matur ngene, "Bah, ya Rasulullah, tiang niku kok nopo tiang niku kok pejah barang?" "Iya nduk, wong yo mati, kabeh yo mati." "Lah nggih, nopo kok katik mati? Kula kok ajrih." "Gak popo, kabeh wong yo wedi mati. Tapi engko nek wis wayahe, sampean gak wedi, kepingin-kepingin dhewe." Dawuh Kanjeng Nabi ngono. "Engko sok lek wis wayahe, kepingin-kepingin dhewe." Iki wis ana sing pengen nopo durung iki? Mas Anas pengen, sampun. Kadang-kadang pengenin dadak mas, kadang-kadang mas. Ya ya tang pun pengen. Engko lek wis wayahe, kepingin-kepingin dhewe, berarti enggak takut sama sekali ndak. Sama sekali ndak. Nene saiki kabeh ya wedi rata-rata wedi jare Kanjeng Nabi ngono. Rata-rata takut, semua takut. Tapi engko lek wis wayahe pengen-pengen dhewe, lek wis kepingin iki gak ana rasa wedi. Kenapa? Orang baik itu menjelang kematian ditampilkan surga. Diketokno nikmat swarga. Saking senenge mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ridha Allah, ketok nikmat swarga. Akhirnya roh metu-metu dhewe, gak usah ngeden. Dadi roh saking senenge metu-metu dhewe, jemrintil. Apa bahasane cara kene? Ya jemrintil kuwi nek wedok, nek lanang jemrontol. Nek cilik kan jemruntul. Basa Jawa iki ngono pancene. Saking semangate, saking senenge, gak usah ngeden, roh keluar sendiri. Semangat kaya Pak Mul dipameri akeh. Supire Kang Mas kula niki kan senengane batu permata, batu akeh. Aku angger duwe apik mesti dijaluk. Iki cara Pak Mul, iki ana batu apik jemerintil wis. Ra mikir apa-apa. Paham mboten? Paham mboten? Saking senenge, dadi yo gak lara, gak sakit sama sekali. Tanpa ngeden, roh udah keluar sendiri. Mergo ketok suwarga. Iku nek wong apik, muga-muga kabeh husnul khotimah. Muga-muga kabeh husnul khotimah. Muga-muga kabeh husnul khotimah. Nek wong apik. Halo. Halo. Lah nek wong elek rungokno iki sing rumangsa elek. Kate mati iku diketokno nikmat kok nikmat diketokno neraka. Wonge wedi roh gak gelem metu. Sementara wonge ngeden ngetokno cek nang metu petentengan, tapi roh wedi betitit moh metu. Iki lho sesakit-sakitnya sakit. Paling loro-lorone loro bayangno. Wonge ngeden ngetokno ruhnya metenteng moh metu. Iki loro-lorone loro. Mangkane wong nanjak sing loro-lorone loro persoalane iku. Wonge ngeden ngetokno ruh cek nang metu tapi ruh bertahan moh metu. Dekne seneng nang donya, mergo donya ki alam bebas. Nggo apik kenek, nggo elek kenek, kaya ngono-ngono kuwi. Moh metu. Lah nek sing apik kala wau jemrintil metu dhewe mergo ketok nikmat suwarga. Dadi malaikat Izrail ku jare njabuti roh, njabuti nyawa. Mboten. Izrail ki dukun. Kaya dukun bayi ki lho. Modelmu kok kaya gak percaya tak omongi. Cuma nunggu itu. Nunggu itu kapan wis apik metune yo ya wis mbek nilai mau lo. Ki buka loro. Tinggal dilu sembuka papat. Ketoke kok gampang kaya wong sing ngene iki, sing gampang ngene, begitu roh metu dhewe ditampani karo malaikat Izrail terus diaturno nang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean ki lek sida dadi wong apik, proses kematian Rasulullah hadir menyambut kita. Tidak ada manusia yang lebih dekat dengan kita melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu kandung katanya orang yang paling dekat dengan kita. Enggak ada apa-apanya dengan Rasulullah. Masih jauh lebih dekat Rasulullah kepada kita. Rasulullah hadir ketika kita meninggal. Nek sampean wong apik temen. Kanjeng Nabi rawuh nyambut sampean dengan penuh cinta, dengan senyum mesra. Terus sampean aku barang digandeng ngambek Kanjeng Nabi, dituntun dijak sowan nang ngarsane Gusti. Diaturno nang Gusti. Allah. Allah menyambut dengan gembira, dengan ridho. Kenapa? Karena yang mengantarkan adalah kekasih tercintanya Allah. Sing ngeterno Kanjeng Nabi yang paling dicintai oleh Allah. Ya Allah, ini saya antarkan menghadapmu Anwar Zahid kekasihmu. Kowe kok ora ngandel tak gasak bisa nunggu. Sing ngeterno Kanjeng Nabi. Iki nek sampean dadi wong apik, nek potonganmu ngono-ngono ku gambuk mareni kelakuanmu. Halo, Bro. Engko iki, proses berikutnya. Sik tak terusno iki. Kita enggak bisa sampai kepada Allah kalau enggak melalui Rasulullah. Mboten saged ndugi nang Gusti Allah nek mboten melalui Kanjeng Nabi. Mulane enten dawuh anta babullah. Ya Rasulullah, engkaulah pintu perjumpaan dengan Allah. Engkaulah pintu yang mengantarkan kami bisa wusul sampai kepada Allah. Tanpa cintamu, tanpa engkau ya Rasulullah, kami enggak akan pernah bisa sampai kepada Allah. Ya Rasulullah ya sanadi, anta babullah mu'tamadi. Ya Rasulullah ya sanadi, wahai Rasulullah, wahai sandaran hidupku. Anta babullah, engkaulah pintu Allah, pintu untuk bisa sampai kepada Allah. Mu'tamadi, tempat aku berpedoman dalam hidup, tempat aku berpegangan, penjenengan gendolan kulo supados saged ndugi nyang Allah. Ya Rasulullah ya sanadi, anta babullah mu'tamadi. Ya Rasulullah ya sanadi, anta babullah mu'tamadi. Fabidunya ya wa akhirati, ya Rasulullah khul biyadi. Fabidunya ya wa akhirati, duniaku akhiratku ya Rasulullah, khul biyadi, pegang erat tanganku ya Rasulullah, jangan kau lepas ya Rasulullah. Ini subhanallah, ini gambaran betapa kita sangat mengharapkan cinta, cinta Rasulullah kepada kita. Jangan sampai tangan kita enggak gang oleh Rasulullah. Makanya wong nek selawatan ngene-ngene iki ya. Iki gak sekedar ngawur iki. Ini gambaran. Ayo angkat tanganmu biar tanganmu cek disaut karo Kanjeng Nabi. Gambarane koyo dirimu arep kecemplung neraka. Wih, tanganmu terus ngene-ngene, ya Rasulullah, ini tanganku pegang ya Rasulullah. Tanganmu ngene cek disaut sampe Kanjeng Nabi, bus bus bus. Ngono lho. Gak ngawur. Makane Indonesia iki top. Top. Solawatan di mana-mana sampai digambarkan oleh banyak ulama dunia, Indonesia ini wah negara yang paling indah di dunia. Banyak majelis-majelis ini ibarat bintang gemintang yang mengitari rembulan. Rembulannya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita anggota majelis ini bintang gemintang. Walaupun burek-burek kayak ini. Kok gelem melu ngumpul ning majelis ngaji. Dirimu adalah bintang gemintang itu. Rasulullah rembulan. Lah rembulan ini komar. Mulane sampai ono lagune to. Kamarun, kamarun, nah itu. Terus karo Maher Zain ditiru. Insya Allah, insya Allah. Tiru kuwi asline. Wi tiru wong Jombang. Ya Badratim, ya Badratim. Nah, karo Maher Zain ditiru. Insya Allah. Insya Allah. Wek kok koyo orang ngandel to. Wis sing ngonangi mek aku tok. Lho. Lha koyo cosplus kuwi tiru wong Bojonegoro. Lho. Asline lagune Allahumma shalli wa sallim ala kuwi digowo nang Jakarta karo cosplus malah dadi bukan lautan hanya kolam susu. Wi asline tiru wong Bojonegoro. Orang ngandel ya wis. Rang ngantul ya wes, diomongi tenan-tenan kok. Wes ya, woi, woi. Makanya kerinduan dan kecintaan kepada Rasulullah mulai saiki kudu mbok kuatno sehingga nanti menjelang kematianmu Rasulullah hadir menyambut dirimu. Ngono lho bro. Makanya sampean lek nyanyi. Oke, nyanyi dangdut kayak Mbak Anissa. Ungkapan cinta itu sampaikan kepada Rasulullah. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Siapa? Rasulullah. Datang itu kan hadir. Hadir, hadoro, mulanya sholawatan nganggu hadroh. Wih, simbol Rasulullah hadir. Hadoro, hadroh. Kedatanganmu apa gak ya hadir? Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah ya Rasulullah, tutup kendaanmu. Kedatanganmu ku tunggu telah lama. No. Telah lama ku menunggu. Terus ya Anissa kon munggah duet sampe aku. Ngono. Gak gambak-gambak. Engko sodek ra payu engko. Lagi nek kowe ora mbok turuti, makane ya rumah yang barokah yang dihadiri oleh Rasulullah. Sering tinggi sholawatan, sering tinggi ngaji kayak gini. Sing rondo alus sithik ngunjuk riyen ngono gak iso apa. Ngombe, ngombe, ngombe. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ngono ya. Lek gak ditekani Rasulullah dadine piye? Gelisah. Hati gelisah sejak kepergianmu. Lho soalnya kepergianmu berarti ghaflah, hatimu lalai dari Rasulullah, pasti dirimu gelisah. Tak sabar, hati tak sabar. Enak lah podo gelem ya, sodek ya lewat nih podo gelem. Enggak tak sodek, makanya sodek kapan neneng aku mesti ndelik dia kapan neng itu. Allahumma sholli ala Muhammad. No, ojo sampai dirimu gelisah. Kenapa? Gelisah sejak kepergianmu. Rasulullah pergi dari hatimu, Allah hilang dari hatimu, berarti hatimu ghaflah. Nek nyanyi ki arah nona goni cinta Rasul, cinta Allah. Ngono bro carane. Ngono lho, ora mek ngenang-ngene tok. Ngene-ngene iki sebagai bentuk nikmat. Makane nek wong rodat Indonesia ini Masya Allah, cinta Rasul itu luar biasa. Gak ngandel ya, selalu dihadiri Rasulullah. Urut mulai teko Aceh, mulai ono tari saman. Orang ninggal hadroh, mesti ono plok, plok, plok. Ungkapan rindu dan gembira atas Rasulullah. Teko Aceh wis dikawiti tari saman. Kok ngetan sidik Riau, Jambi, Palembang, Lampung. Ono Zafin. Iya tuh kui. Balasi gerak Zafin. Gerakan cinta Rasulullah. Melebu non Jawa. Dadi remong. Ciri-ciri. Jombang. Saking senenge. Saking senenge yang Kanjeng Nabi lincak-lincak kaya ngono kui. Lho kui. Tari remong ya asline rak tekan Jombang tuh kui. Kui ki wong Jombang tapi rak dunung kui. Engko terus ana Ishari iki ana rodatane. Kuwi lek keplok-keplok ora syukur keplok anggitmu Ishari angger. Kuwi nek keplok kudu rondok miring, kaya utekmu sing miring. Keploke ngene. Keploke ngene. Terus gerakan rodate iki membentuk huruf unine Muhammad. Gerakan rodat iki le. Mem ha terus gawe mem dal unine Muhammad wilek diwaca gerakan ora ngawur kuwi anggitmu syukur ngene ngene wes gak rampung-rampung iki engko lah terus iya karo Kanjeng Nabi digandeng diajak sowan ning Allah disambut Allah dikudang-kudang karo Allah Allah saweneng menyambut kedatanganmu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tentram, wahai jiwa yang bersih, yang damai, yang penuh cinta, kawulaku sing tak tersenani, irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Aku iki pangeranmu, kene, aku iki pangeranmu. Baliyo mrene, radiyatan mardiyah. Radiyatan kuwi seneng, mardiyah disenengi dalam keadaan cinta dan dicintai, ridho dan diridhoi. Kita menghadap Allah dalam keadaan cinta, Allah menerima kita dengan penuh cinta. Ini nikmat, senikmat-nikmatnya kenikmatan. Ketika menghadap Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah, seneng, disenengi. Ya Allah. Mangkane wong nek matine apik iku ketara dari tampilan fisik aja. Sing wedok yo tambah bersih ketok ayu, sing lanang yo tambah bersih ketok ganteng, padahal uripe yo biasa koyo ngono-ngono kuwi. Gak menarik blas. Tapi ketika mati tambah ganteng. Kenapa? Saking bahagianya berjumpa dengan Allah. Tambah ganteng mergo seneng. Anjane seneng iku nambahi rupa. Susah nyudo rupa. Lane ana wong lanang jane gak patek ganteng, tapi sugih, atine seneng. Yo mencorong modele, padang. Ana wong lanang ganteng tapi gak gablek duwe, melarat. Yo kepiro. Kaya HP gak nemu sinyal. Iki otomatis kok. Ana wong wedok. Asline yo prawane yo biasa, gak patek ayu. Biasa. Terus dirabi wong lanang suge, atine seneng. Ngono kuwi yo malah apik, sikil-sikilane yo mundak apik. Pundak-pundakane yo mundak apik. Telung wulan iso masyaallah kinclong moblong-moblong. Yo ana wong wedok yo asline wayu, prawane wayu. Dirabi wong lanang melarat, atine susah, yo rusak kabeh, malah jeber kabeh. Mlakune iso mekeh-mekeh. Yo kaken dikon nyurung gledekan usung-usung botong. Begagah-begagah, tapi ya gak popo begagah gak suwe. Gak suwe kok Bu begagah sedelok nang donya. Wong nek matine apik niku diketokno swarga. Mangkane radiyatan mardiyah. Ngono. Terus fadkhuli piye? Fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku. Siapa yang dimaksud ibadi? Minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassolihin. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Lah iku sik suwe prosese swarga sing temenan. Tapi iki swarga alam barzah. Wis mulai sing apik-apik iku dikongkon gabung karo ibadi. Siapa? Minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassolihin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis dikumpulno wong apik-apik tok. Dadi meneh mulai di alam barzah iku wong apik kumpul karo wong apik, padha apike. Wong elek ngumpule padha karo eleke. Sing apik-apik iku didelek nang raudhatun min riyadil jinan, didekek nang taman-taman suwarga. Lah sing elek-elek didelek nang hufratun min hufarin niran, didekek nang jurang-jurang neraka. Durung neraka temen, tapi wis diseleh nang pinggir-pinggir jurang. Dadi sok lek wayang lebokno neraka kari nyutiki ngene. Wis didhewekno, wis dipisah. Sing apik kumpul padha apike, sing elek kumpul padha elek. Lek nang donya iki, nek nang donya iki sik campur wong apik ambek wong elek wis diulet sekan. Campur koyo ngene iki kan apik ambek elek jadi siji. Kan gak ketara endi sing apik endi sing elek. Ya rada ketara ngelumpukno kene saithik iki. Gak ketara lek nang donya iki. Makanya kadang-kadang perlu diuji ambek Gusti Allah. Saman ki apik ta elek, iku perlu diuji. Zaman kadang diuji tiga i tonggo resek, tiga i konco, kelakuane welek nang sampean. Iku alate Allah gawe nguji sampean. Makanya sama lek dielek i wong model opo ae, aja adek mangkel. Ini salah satu wasiat almarhumah. Salah satu wasiat almarhumah Bunda Hajjah Siti Aminah ke putra-putranya. Lek dielek i wong sopo wae, dielek model piye wae aja mbales. Iki kelihatannya sederhana pesen ini, tapi kandungan maknanya sungguh luar biasa. Masya Allah. Ternyata ada orang lain yang bersikap jelek sama kita, mengganggu kita. Wis elek-elek entek ngamek kurang golek. Ini ternyata alat Gusti Allah untuk menguji kita. Kita ini wong apik apa wong elek. Saya kalau menganalogikan gitu, wong itu koyok banyu nang jero botol yang belum jelas iki banyu apik ta banyu elek. Seperti air dalam botol yang belum jelas, belum cetha ya, belum cetha. Ini air, air ini bagus apa jelek? Banyu iki apik ta elek durung cetha. Durung jelas. Cek jelas, kocok-kocok dhisik. Kowopyok. Lek mari dikowopyok koyo ngene iki kok ternyata banyune bening. Oke, berarti banyu apik. Tapi lek mari dikowopyok ngene ternyata banyune kok butek. Berarti iki banyu elek. Lah sampean iki durung jelas, sampean apik ta elek iki gak jelas sampean. Makanya perlu dikopyok sampean. Kopyok. Dikei tonggo sing welek ambek sampean. Kuwopyok maneh dikei loro, dikopyok maneh gagal panen, kopyok maneh kelangan bojo. Kopyok maneh lha sampean iki bening apa butek? Kuwopyok ngene. Yes, kei loro kok bening. Wah, iki berarti apik sampean. Apik sampean. Sampean lagi dikopyok, dieleki karo tangga. Lah kok butek? Baru dieleki tangga sithik mara nang gone kiai. Yi, enten donga nek diwaca weteng iso mbledhos ngono yi. Kyaine yo setel gampang waca ana ayat kursi ping 313 mbrodoli ususe. Wis setel padha kocloke. Lah gek dikopyok ngono ae kok butek. Paham nggih? Paham nggih? Alat dari Allah untuk menguji kita. Kita ini orang baik apa orang buruk. Banyak kopyok gawe penyakit. Kaya kula wingi dikopyok ambek Gusti Allah. Limang dino opnam. Makane ngapunten Bu, kula nganggo jas ini gak perkara menggaya gak. Biasane lak gak tahu ngono ngaji ngene gak tahu. Anwar Zahid sing ngaji nang ndi penampilane biasa kaya kate budal ngarit biasa. Nih, malam ini saya pakai ngene iki gara-gara maaf karena kesehatannya belum begitu prima. Gak apa perkara menggaya kemenyek yo enggak. Kowe menggaya piye maneh wong yo wis ngene iki. Tapi kan laris wek. Ngene iki. Tapi asline nek gelem ngene yo ora nduk ganteng asline. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih, engko disambung. Wis ya, iki nek wong apik. Wong apik. Nek wong elek rungono. Cek siap-siap. Mene dirimu kate mati. Iku diketokno neraka. Cocok. Kenapa? Iki bentuk cintane Allah. Bentuk kasih sayangnya Allah. Kate mati wong elek-elek diketokno neraka, cek gelem tobat saking cintane Allah nang menungso. Sek dinteni apike sing diarep-arep apike, sampai kate mati lho, sek diarep-arep apike, tak ketoki neraka. Weden-wedeni tak ancam ambek neraka dirimu biar mau tobat. Kok gelem tobat temen. Masya Allah. Ada ibu minat zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat dari dosa itu hukumnya sama dengan gak punya dosa. Mungkin tonggo-tonggo masyarakat ngarani elek, patak warak mati elek. Tapi di hadapan Allah wis diterima tobaté, apik wisan. Sehingga kita enggak boleh suudzon menilai jelek nanggone wong mati. Saman gak roh nek wong iku tobat. Nyawa wis tekan dengkul lho, tobat diterima tobatnya sama Allah. Nyawa wis tutuk bokong, tobat diterima sama Allah. Nyawa udah sampai dada, tobat Allah, la ilaha illallah, Allah, Allah, tobat ya Allah Gusti, tobat ya Allah Gusti, diterima ambek Gusti Allah. Nyimak tenanan nih, tapi elek pikiran nih, tenang, tak tutup no dhisik saiki, menelek kate mati ya, aku tak tobat. Sing penting nyawa durung sampai tenggorokan, belum sampai hulkum, durung sampai kerongkongan. Bisa diterima sampai Allah. Mangkane katanya mati diketok non rokok diancam. Cek tobat, dinteni tobatnya sampai Gusti Allah. Masya Allah, saking cintanya Allah nang menungso. Terus yang kedua, kenapa kalau orang baik kok diperlihatkan surga? Kalau orang nakal, orang jelek kok diperlihatkan neraka? Memang dosisnya enggak sama. Wong apik ambek wong elek dosise seje. Wong apik iku diiming-iming tok berangkat. Ayo rek, ngaji lungguh ngaji sak jam, iku luwih apik timbangane salat tahajud 1000 rakaat. Luwih apik timbangane sedekah 1000 unta. Luwih apik timbangane nyambangi 1000 wong loro. Luwih apik timbangane ziarah nanggone pesareane wali 1000. Ngaji sak jam diiming-iming ngono tok. Lek wong apik berangkat wesan ngaji. Lek wong elek gak mempan. Lek gak diancam gak mempan. Gak ngaji kon tak gasak iki kon ayo. Ayo ngaji tak gak lagi gelem. Lek diomongi ayo salat jamaah rek 27 derajat apane? Iku tanggoku bendino jamaah ayo kere uripe. 27 derajat apane? Nek gak diancam gak gelem berangkat. Iku nek wong elek. Lek wong apik diiming-iming tok wis budal. Nek wong elek gak kena diiming-iming, kena kudu diancam. Sama kayak anak kecil Bapak Ibu. Arek cilik iku nek pinter diiming-iming ya. Nak, adusa nak, lek gelem adus engko diparingi duit 5000. Budal adus. Nggih Bapak, nggih Bu. Wadus ya resik keramas. Kosokan, sikatan, samponan, anduan, wangi ambune. Terima diiming-iming nganggo duit 5000, anak pinter. Tapi lek arek nakal gak mempan. Nak, adus nak, ngene adus diparingi duit 5000. Mah, adus kok 5000. 50000 ya budal. Ngene-ngene ku dadine. Bapakne ngenyang, ucik larange to nak ya ojo 50000, 10000 ya 10000. 10000 ya raup tok gak kosokan. Akhire bapakne ngamuk murang-muring njukuk kayu. Ayo adus tagak. Adus agak tak sebet tiga adus. Yo. Lagi budal sampai lali duit. Lah kelakuan ngono iku nek diterusno sampai tuwek, ya digarap diketoki neraka ngono iku. Soale nek gak ngono gak waras, waras. Siap-siap po dirimu. Mesti digarap ngono iku potonganmu. Paham nggih? Paham nggih? Ya Allah. Lah wis. Wong nakal mau mati diperlihatkan neraka biar mau tobat, cuma sayang sayang wong nakal niku angel tobate. Kenapa? Soale gak kulino nglakoni apik. Mangkane tobate angel. Bener, walaupun nyawa udah sampai dada diterima tobatnya sama Allah. Cuma sayangnya orang nakal itu susah tobatnya. Kenapa? Soale ndekne gak kulino apik. Apik iku angel. Ana wong kok iso apik mergo kulino. Nek gak kulino gak iso. Elek iku yo angel. Angel. Ana wong kok iso elek mergo kulino. Ayo aku takon jawaban, Bro. Misuh iku angel tak gampang. Angel. Misuh iku angel. Ana wong kok nganti iso misuh mergo kulino. Nek gak kulino gak iso, kon misuh gak iso, pekson gak iso. Ayo misuh. Gak iso, dipeksa gak iso. Tajwite salah kabeh. So dawa ndeke iso gak pas. Mergo gak kulino, ngono. Lah nek kulino, ya lancar. Sing idhar sing ikhfa ya cetha. Mangkane ngapunten, ana wong iso misuh nang fasih ngono. Mesti kulino. Kate dene ngomong, aku sak lawase urip gak tau misuh ya, lagek pisan gak ngandel, gak ngandel, gak ngandel. Enake ngono. Berarti wis kulino. Nek gak kulino gak iso, iso kedawan barang ngono. Nadane bareng ya gak enak. Soale gak kulino. Bu, bu. Nyelatu bojo. Niku angel ta gampang? Bu. Nyelatu bojo niku angel ta gampang? Angel, angel bu nyelatu bojo. Angel. Ana wong kok iso nyelatu bojone mergo kulino. Lek gak kulino gak iso, dipeksa lo gak iso. Nduk, bojomu nanti celatu wong lanang gak tepak. Malah nangis kok. So. Aku lek gak iso nyelatu kok. Lek nyelatu piye? Gak iso. Aku gak iso nyelatu kok, gak kulino. Nek kulino ya lancar kok sekali nyelatu gak iso mandek. Mandek-mandek nek keturon. Lha wis keturon ngono ku nglilir iso nerusno meneh. Yo bersambung api ngono jeluntrut renteng. Enten sing ngoten niku iki wonge teko kok. Pokoke wonge nggae kerudung warna abang. Ya, wong niku nek kulino zikir. Saya sering sampaikan iki perlune. Sampeyan nek pengen dadi wong apik kulinakno nglakoni apik. Wong iku nek kulino zikir, respek, spontanitas. Zikir sing metu teko lesane. Enak-enak mlaku nek kesandung cetet astagfirullah. Innalillah. Ya Allah. Iki wis otomatis mlaku nek kesandung. Innalillah astagfirullah. Ya Allah. Kulino. Tapi nek gak kulino zikir, mlaku enak nek kesandung cetet. Sing metu ya kewan-kewan sikil papat. Contoh ya takokno cah kuwi. Nek kulino zikir, mangan sendoke lugur klunting astagfirullah. Ya Allah. Kak logor sendok ya Allah, nuno putune tekon ya Allah putuku masya Allah. Ketok penyanyi ya Allah, kok ayune, enake suarane masya Allah, betul-betul menjiwai masya Allah, nikmate masya Allah. Dadi ngono menikmati ciptaan Tuhan. Nek kowe kan ora, kowe metenteng dulu ayune tuh. Mulane gek mengelungguhmu nang kono terus marek rene. Aku cara dadi penyanyine tak idoni raimu. Beda, lek kulino zikir, ya Allah, astagfirullah. Ngono. Apa-apa, ya Allah. Ya Allah. Iki meneh wayah roh metu ya Allah. Oh, eh. Kalau bener seperti itu apa janji Allah? Ana jali suman zakaroni. Aku siap mendampingi orang-orang yang berzikir menyebut namaku. Dampingi karo Gusti Allah. Enak gak kulino zikir ya gak iso. Enak-enak melakukan nek kesandung cetet. Iki meja kurang ajar. Iso melangan sikile sendoke lugur klunting. Lah kok lugur sendoke lak kotor. Duwe pemenan klambi ning kesingkap angin. Morat-marit kabeh. Putune teko yang putune wis gede. Iki sok ana matine kaget ya. Lah nek ngono tenan sing teko sapa? Gak ya balane Mak Lampir. Mergo dianggep jamaahe sampean. Wong iku nek kulino masyaallah, ana wong lanang loro ya, ana wong lanang loro. Loro, penyakitnya sama persis. Padha penyakitnya. Tapi ketika sakit gayanya bisa berbeda. Sing siji kulino zikir gerukuh ya Allah. Allah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Allah. Ya Allah. Quran garing tak ombene. Ya Allah. Allah. Nu anake kan pinter. Ngunjuk riyen bapak niki kula damelaken jahe. Iya, tak ombene. Allah. Bismillah. Iki jahene kok utuh. Iki mbok pamah yo jahe. Mboten bapak niku nggih kula tutuki, badhe kula parut kesuwen. Tapi lak gak mbok pamah to. Mboten kok bapak mboten ya. Tak ombene bismillah. Allah. Allah. Anak pinter kok. Menawi kirang legi nggih sing sabar bapak nggih, soalé wong gula nggih larang. Ya gak popo. Yang penting gorokanku teles wis. Allah. Allah. Kulino zikir. Lha nek gak kulino zikir, gak iso lara iso. Kaya wedhus kuyuan. Dituturi karo keluargane. Pak, nyebut, Pak, nyebut. Ya gak iso. Nyebut kok gak iso. Iya, but. But. Anjene gak kulino. Masya Allah. Mulane to, sampeyan nek kate apik nanti kulinakno dhisik. Kuncine dadi wong apik ngulinakno. Ala bisa karena biasa. Wes, sampeyan nek kate sedekah gak usah ngenteni ikhlas. Wes nang ditakokno ae, nyoh-nyoh kulinakno dhisik, lancarno dhisik, nyoh. Gak ikhlas ya wes. Apa sedekah nang ngenteni ikhlas? Gak ngira sida sedekah wong potonganmu gak tau ikhlas. Lagi apa ngetokno? Heleh, gak pati ikhlas. Balik. Wes gak ikhlas ya wes, nanti lancarno dhisik, dikulinakno, nyoh. Di maneh? Nyoh. Ayo di maneh? Nyoh. Wis ngono ae. Dilancarno. Gak ikhlas gak apa-apa. Kulinakno. Engko ikhlase kesetel dhewe. Padha karo sampean nek kate numpak sepeda ontel, gak usah ngenteni tegen. Mobat mabet tak ya wis. Nanti tumpak yen delusupno pager gak apa-apa. Kate numpak sepeda ontel ngenteni tegen yo gak sida numpak, gak iso numpak. Mobat mabit gak apa-apa. Moncat-mancit delosor-delosorno kali gak apa-apa. Terusno ae, engko suwe-suwe tegen. Paham? Paham? Kate salat yo ngono, aja ngenteni khusyuk. Nanti kulinakno gak khusyuk yo wis. Nang salat ae dikulinakno. Ambek dikhusuk-khusukno, Bro, ya. Pertama oleh melungker tok ora masalah. Allahu akbar. Rapopo neterusno ae engko khusuke kari nyetel ate salat ngenteni khusuk ya ora sida salat potongamu ngono ya ora khusuk ya wis sing penting salat ae kok salat wayang joget-joget wayang salat ya ngono mangan wis ngono kewulinakno nglakoni sing api-api mesti dadine api lah ngene roh sing elek rungokno sing elek-elek dene gak gelem metu karepe gak gelem metu wong e ngeden tapi roh gak gelem metu akhire malaikat Israel yo keselen ngenteni kok suwe yo metu-metu baru ana instruksi teko Gusti Allah. Israel dalem Gusti. Ketoke wis gak ana harapan niku. Gak kena dinteni apike misan. Wis nanti bedol baru dilakukan operasi. Bedol paksa. Ambek malaikat Israel ditekek gulune dicandak cek dipaksa. Tarik sak pol-pole ambek malaikat Israel. Wong jerit-jerit nangis bengok-bengok gak setuju. Karepe moh bengok-bengok kabeh makhluk krungu berebeki donya berebeki alam barzah sing gak krungu cuma menungso karo jin umpama menungso karo jin krungu wis dawuh Kanjeng Nabi wis gak kepingin apa-apa gak kober apa-apa Gak ketok apa-apa, petuk bojo bareng wis wis ketok kuburan wis rono. Rono, ambu batang. Sangkingane gak dirungokno karo Gusti. Jumret-jret terus. Dipaksa karo malaikat Israel dibedol. Iki cara bayine ya operasi kuwi. Bedol. Bengok-bengok sampai tekan alam barzah, nangis jerit-jerit gak mandek-mandek. Kate ditakoni ya apa? Mau ditanya man robuka, wong nangis jerit-jerit bengok-bengok, gak kena ditakoni. Berbulan-bulan ndak bisa ditanya, mung karena akhir kebingungan tuh. Petugas sing arep ngetes pertanyaan man robuka man nabiyuka sak teruse. Perkara ndekne bengok-bengok jerit-jerit. Akhirnya Allah ngutus tim. Gusti Allah ngutus tim jenenge malaikat Zabania. Ayo jotos sono cek meneng. Jotos sih karo malaikat Zabania. Dahil, ayo meneng. Dahil. Sik nangis, sik bengok-bengok terus. Jotos sih maneh. Dahil. Cek asline gak disiksa, dilemesno tok. Cek kena ditakoni. Cuma dilemesno tok. Lek gak ngono gak kena ditakoni. Bareng wis lemes, meneng. Baru proses menrobuka sak terusnya iku. Ya Allah, iku nek wong elek. Lah bejo-bejone bejo iku lek duwe anak saleh. Di salah satunya awwaladin salihin yad'ulah. Duwe anak saleh yang selalu mendoakan, selalu berbakti, selalu mencintai. Termasuk almarhumah fa insyaallah putra-putrine saleh-salehas sedaya. Mulyakno sedaya. Bejo-bejone bejo. Makanya ya, yang paling wajib mendoakan orang tua itu anak. Iya ora kok au ustadzin sholihin yad'ulah, au kiyaiin sholihin yad'ulah ndak, tapi waladin sholihin yad'ulah. Saya jujur. Lek tempat ning griya ten desa kula niku enten tiyang pecah, ana wong mati. Terus anake moro, kula diaturi kan nyolati, kan ngimami sholat jenazah. Mangke jenengan diaturi ngimami sholat jenazah. Tak takoni, awakmu melu nyolati gak? Lek awakmu melu nyolati aku gelem. Tapi lek awakmu gak melu nyolati, moh aku kok nyolati jenazah bapakmu. Moh, yang paling berhak dan paling wajib itu kamu, anaknya. Ini banyak yang terjadi kesalahan di tengah-tengah masyarakat kita. Bapakne mati, masyarakat do melu nyolati. Lah anak-anak e luar gak melu nyolati, malah ribut. Sing ngurusi duit, ngurusi wajib, ngurusi apa? Kluyar, kluyur. Eh, rungokno. Tahlil yang ngono. Tahlil pitung dinane petang puluhe satu sen. Lah sing kiai diundang nahlili ndongakno. Ustaz-ustaz tonggo-tonggo ndongakno. Lah sing anak-anak e malah ngurusi departemen perbadokan. Salah yo. Iku kongkon tonggo-tonggo ae, anak-anaknya justru yang wajib ikut tahlil, ikut mendoakan. Durungokno iki, iki nang ndi-ndi tradisi gak tepak iki. Anak-anake malah ngurusi panganan, ngurusi konsumsi, ngurusi apa? Gak melu tahlil, gak melu ndonga. Salah besar iku. Wis ngene ae, Cak Sodik cek nyanyi maneh. Masih ada waktu Cak Sodik, Mbak Anisa. Aku ya kepengin menikmati dirimu. Suaramu dan keindahanmu, kemerduanmu. Ya gak aku ngerti pikiranmu iki lho. Ngono lho. Monggo dilanjut Cak Sodik Mbak Anisa Rahma. Cek nyanyi maneh. Lagu kowe aja gampang-gampang haram, aja gampang-gampang haram. Nek iso ngelemesno ati nyambung nang gone Allah, niku malah iso dadi sarana ibadah. Makanya orang-orang sufi, orang-orang tasawuf itu malah suka banget dengan lantunan-lantunan musik. Ngono, para wali menyebarkan Islam ning Indonesia melalui media kesenian, diantarane wayang. Duh, iya toh? Sampai Sunan Kalijogo, Sunan Kudus belajar ndalang, besakne wayang. Cuma nanti cerita dalam pewayangan itu yang diislamisasi, disisipi ajaran-ajaran Islam. Adat budaya enggak diberangus secara total, diislamisasi. Ngono lho. Sesajen ora diberangus secara total, dijarkan, ditutne. Lek asale gorok wedhus ndase syukur tugel, syukur mati dipersembahno kanggo sapa kanggo sapa disembelih secara syariat. Sedekah dirubah, yang dirubah itu isinya, kandungannya. Ngono lho. Memangane ana sing bocah lagi arek lagi belajar ngaji wingi sore mengharamkan wayang. Wong koplak ngaji sik. Gregetno. Jok ngerusak situasi negara sing lagi prihatin. Ya. Wis kapan-kapan nae tambah nesu kok aku lek tak terusne. Wis ayo di sing donga Yayata. Ya Adil Yayata Qadir mohon panjenengan enggak panjenengan sing donga. Jenengan sing donga kudu gelem kiai sing ngongkon iki. Nggih, kula nyuwun ngapunten sanget saestu nyuwun ngapunten sanget. Sepurane bro ya. Aku rene iki yo niat tombo, niat hormat nunggoni ibuku almarhumah di nek wis atas nama ibu apapun saya tetap berangkat kalau sudah atas nama ibu. Kalau sudah atas nama beliau karena beliau yang mewasiatkan kepada saya dan wasiat itu jauh lebih berharga daripada segalanya. Jauh lebih berharga daripada segalanya. Nyun pendungo, tunggu dinungo, nggih. Yes, tunggu dinungo, semoga muka-muka barokah kabeh. Muka barokah kabeh, harus ditunggakno nggih, virusnya ini nang ilang. Virusnya nang ilang. Bisa ini sembuh, jenengnya sing teko ini om ini. Ini. Omikron, bariki tante kron. Sembuh apa wae, guys. Ono om, ono tante, ono opo ae wis, tapi insyaallah ini segera berakhir. Dampaknya sudah semakin menipis. Nek kula kok yakin semakin banyak varian itu kekuatan virus itu akan semakin mengecil, semakin menipis. Ini cara Allah untuk menghilangkan virus. Usaha niki, penularannya memang sangat mudah, tapi dampaknya. Dampaknya kan enggak kayak yang kemarin-kemarin. Insyaallah ini sudah akan segera diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan situasinya normal ya. Aku seakan polisi-polisi loh. Polisi ngurusi corona tok ya. Seakan petugas satgas wis masyaallah seakan. Ya juga seakan saudara-saudara kita yang masyaallah apa-apa dibatasi sampai ibadah pun dibatasi. Dah, habis ini insya Allah situasinya segera normal. Wafakanallah wa iyyakum. Ayata monggo panjenengan donga. Wafakanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.